بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خاتم المنازل الله يكم masih kita sedikit melanjutkan keterangan dari Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan hafizahullah terkait Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia itu bukan makhluk. Kemudian kita baca keterangan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa hakadha qala Malik ibn Anas, maka demikianlah perkataannya Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Imam Malik mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran perkataan Allah, ghairu makhlukin, dan dia bukan makhluk. Wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, dan juga Ahmad bin Hanbal. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Mereka semuanya mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Hadza qawlul a'immah wa minhum Malik, Imam Darul Hijrah, wal Imam Ahmad alladhi uzziba ala hadza. Perkataan seperti ini dipegangi oleh Imam Malik, Imam kota Madinah di zamannya, negeri tempat berhijrah, sehingga beliau digelari Imam Darul Hijrah, Imam di kota Madinah. Jadi seluruh warga kota Madinah di zaman Al-Imam Malik rahimahullah meyakini Al-Quran apa? Kalamullah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Qala bal qala bihi man qablahum min as-sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in, bahkan mengatakan demikian Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk adalah para pendahulu mereka dari kalangan para sahabat, ya, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Baik. Jadi dari dulu, dari sejak Ar-Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup, para sahabat itu meyakini akidah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Murid-murid mereka para tabi'in, murid-murid mereka lagi para atba'u tabi'in, waman ba'dahum, dan juga orang-orang yang sesudah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, mimman ja'a ba'dahum minal a'immah, yang datang sesudah mereka dari para a'immah. Mereka semua mengatakan Al-Quran apa? Kalamullah bukan makhluk. Baik. Adapun orang yang pertama kali membuat bid'ah Al-Quran makhluk, disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, beliau menyebutkan awwalu man tafawwaha bi kalimatin khabithatin fil i'tiqad, Sesungguhnya orang yang pertama kali mengada-ada perkataan yang buruk, perkataan yang jelek dalam hal akidah, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk, itu adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham. Ya. Dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Dia mengatakan bi anna Allah faqala bi anna Allah la yatakallamu. Dia menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak berbicara. Allah Azza wa Jalla tidak berbicara. Ini Ja'ad bin Dirham. Ya. Dalam keadaan apa? Keyakinan yang seperti ini tidak pernah ada di zamannya para sahabat. Di zamannya Rasulullah SAW, di zamannya para tabi'in, para ajba'ut tabi'in. Ya, subhanallah. Dari kalangan orang-orang yang berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi tiba-tiba muncul. Zaman para sahabat belum ada. Zaman tabi'in belum ada. Tapi di akhir-akhir zaman tabi'in, afwan. Ya, itu mulai muncul kebid'ahan-kebid'ahan apa? Yang buruk dalam masalah akidah. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasannya fi awakhir asri tabi'in, di akhir-akhir masa tabi'in, menjelang masuk ke masa atba'u tabi'in, ya, sama aslu maqalati ta'til sifat, mulai muncul dasar-dasar ucapan ta'til, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi muncul dasar-dasar penolakan terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan alasan mensucikan Allah dari tasbih di zaman akhir-akhir tabi'in. Kata beliau, innama huwa ma'khudhun min talamidzatil yahud wal musyrikin. Tapi sesungguhnya pemikiran seperti ini sebenarnya muncul dari murid-muridnya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Wadhalalul sa'ibin, sabiin. Dan juga para orang-orang sesat, as-sabiin. Ya, orang-orang yang barakallahu fikum tidak memeluk ajaran Islam dari umat terdahulu. Tayyib. Kemudian yang dikenal pencetusnya, fa inna awwala man hufidha anhu annahu qala hadhil maqala fil Islam wal Ja'ad bin Dirham. Sesungguhnya yang dikenal, yang mencetuskan pemikiran seperti ini di dalam Islam, disebarkan dalam ajaran Islam, adalah seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ya, pencetusnya. Kemudian wa akhadha anhu al-Jahm bin Safwan. Kemudian ada seorang yang bernama Jahm bin Safwan mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Ya, Jahm bin Safwan mengambil pemikiran ini dan mempopulerkannya. Mempopulerkannya, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin oleh Jahm bin Safwan. Ya, wa adhharaha, dia sebarkan, dia tampakkan di tengah-tengah kaum muslimin pemikiran bid'ah ini. Fanusibat ilaihi, sehingga dinisbatkan pemikirannya dengan nama Jahmiyah. Pemikiran ini yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya, yang menolak sifat-sifat Allah dengan pemikiran Jahmiyah. Karena yang mempopulerkan adalah Jahm bin Safwan. Ya. Padahal yang pertama kali berpemikiran seperti ini adalah Ja'ad bin Dirham. Cuma yang mempopulerkan adalah Jahm bin Safwan, sehingga akidah ini dinamakan akidah Jahmiyah. Akidah apa? Jahmiyah. Ya. Nah, sejarahnya ternyata ya, Ja'ad bin Dirham akhadha maqalatahu an Aban Ibni Sam'an. Ya. Sebenarnya Ja'ad bin Dirham itu ngambil dari seorang yang bernama Aban bin Sam'an. Pemikiran ini. Wa akhadha Aban an Talut ibn ukhti Labid ibn al-Aqsam. Aban bin Sam'an ternyata mengambil pemikiran ini dari Talut, ya, anaknya saudara perempuannya Labid ibn al-Aqsam. Ya, saudara perempuannya Labid ibn al-Aqsam. Ya, kemudian Talut ngambil dari Labid ibn al-Aqsam. Al-Yahudi, seorang Yahudi. Ya, dia yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labid ibn al-Aqsam yang pernah mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi alaihi salatu wasallam terpengaruh dengan sihirnya. Ya, beliau sampai mau melakukan sesuatu padahal tidak. Dikarenakan apa? Pengaruh sihirnya Labid ibn al-Aqsam, seorang Yahudi. Sehingga ikhwat dari mana azunallahu'alaikum, akidah Al-Qur'an adalah makhluk ini setelah ditelusuri dalam sejarah, ini ternyata diadopsi dari seorang Yahudi. Ya. Dari seorang siapa? Yahudi. Ya, pemikiran Jahmiyah. Kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena yang mempopulerkan adalah Jahm bin Safwan. Wa ila Jahm bin Safwan itu cuma berguru, mengambil pemikiran ini dari Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham ternyata mengambil dari siapa? Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an itu juga mengambil dari siapa? Talut. Ya, kemenakannya saudara perempuannya Labid bin Aqsam. Ya, Talut ternyata ngambil dari siapa? Dari Labid bin Al-Aqsam. Siapa itu Labid bin Al-Aqsam? Labid bin Al-Aqsam seorang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga menjadi jelas. Ya, ajaran Al-Qur'an kalam Al-Qur'an makhluk itu bukan dari Islam sama sekali. Ajaran Al-Qur'an makhluk itu bukan dari Islam tapi dari pemikiran Yahudi. Pemikiran musyriki. Adapun dalam Islam di zaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, ya, mereka di dalam meyakini Al-Qur'an adalah Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an kalamullah karena Al-Qur'an adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari apa? Dari zatnya Allah Azza wa Jalla. Ya, sifat kalam itu tidak akan mungkin dipisahkan dari zatnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalamullah, Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah dan dia bukan makhluk. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Jadi ini a'immah, imam-imam terdahulu semuanya berakidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Ya, sebutkan di sini. Ya, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga para a'immah sebelum mereka. Ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para ajwa'ut tabi'in, mereka semuanya imam-imam ahli sunnah, mereka menyatakan Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tayyib. Kemudian kita nukilkan di sini ada seorang tabi'in yang mulia bernama Amr bin Dinar. Amr bin Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan adraktu tis'atan minas sahabati aku menjumpai 9 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang tabi'in, menuntut ilmu di hadapan sahabat Rasulullah SAW. Kata Amr bin Dinar rahimahullah, aku menjumpai 9 orang sahabat Nabi SAW. Yaqulun, mereka semua mengatakan, ya, man qala al-Quran makhlukun fahuwa kafirun. Ya, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia itu kafir. Sahabat. 9 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijumpai oleh siapa? Amr bin Dinar rahimahullahu taala. Ya. Tayyib. Hadza liman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa? Para sahabat itu dalam keadaan memang meyakini Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Ya, demikian juga Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Man qala makhluqun fahuwa kafirun. Wa man syakka fi kufri fahuwa kafirun. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, maka dia kafir. Dan barang siapa ragu akan kafirnya orang ini, maka dia juga kafir. Ya. Demikian juga Al-Imam Ahmad rahimahullah memiliki kalam serupa. Ya, mengatakan apa? Tegas, dengan tegas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Man qala Al-Qur'anu makhluk fa huwa indana kafirun. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia di sisi kami adalah orang yang kafir. Tayyib. Khata liman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui para ulama salaf, ya, dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, mereka semuanya menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Kemudian kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa qawluhu wal mira'u fihi kufrun. Dan memperdebatkan masalah ini, Al-Qur'an kalamullah atau Al-Qur'an makhluk, diperdebatkan, fahuwa fihi kufrun, maka hukumnya kufur. Ya, wal mira' fil Qur'an, memperdebatkan tentang Al-Qur'an, hal huwa makhlukun aw ghairu makhlukin, apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk, diperdebatkan. Ya, padahal ini ahlu sunnah dari sejak zaman sahabat Nabi Ridwanullah Majmuin itu sudah ijma, sepakat. Kok datang manusia belakangan yang memperdebatkan, ya, maka ini dihukum apa? Kufur. Ya. Au annal insan yatashakkaku, atau ada seorang insan yang membuat keraguan-keraguan. Membuat keraguan-keraguan. Yaqul ma adri. Al-mas'alah khilafiyah kama yaqulunahu al-an. Dia mengatakan apa? Masalah ini masalah khilafiyah. Ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh siapa? Oleh manusia, sebagian manusia di zaman sekarang. Al-Quran, kalamullah atau makhluk, itu masalah khilafiyah dari sejak zaman dulu. Ya, jadi zaman sekarang enggak usahlah diperdebatkan. Sebagaimana masalah khilafiyah, kunut subuh. Ya, ada yang kunut, ada yang enggak. Ya, atau masalah apa? Ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari atau tidak. Ya, masalah khilafiyah dari dulu. Enggak usah lagi diperdebatkan. Subhanallah. Ya. Maka ini perkataan yang berbahaya. Ya. Perkataan yang berbahaya. Khadariman anzinallaikum, karena akidah Al-Qur'an adalah makhluk, ini tadi sudah kita dengarkan bersama, ternyata itu sejarahnya adalah dari pemikiran Yahudi. Dari orang yang pernah mensihir Rasulullah SAW, Labid bin Al-Asam. Ya, yang sengaja disusupkan ke dalam Islam. Sengaja untuk merusak akidah kaum muslimin. Ya, akan tapi apa? Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan mereka orang-orang kafir itu menginginkan memadamkan cahaya Allah. Menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla dengan menyusupkan, membuat makar. Ya, sebagian mereka berpura-pura masuk Islam. Ya, tapi ternyata jiwanya memendam kekufuran menjadi seorang yang zindik. Ya, sebagian mereka pura-pura masuk Islam, sebagian mereka kemudian menyusupkan barakallahu fikum apa? Akidah, pemikiran yang bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal setelah ditelisik, pemikiran ini ternyata diadopsi dari Yahudi. Tapi ternyata apa? Bangkit para ulama. Bangkit para mujahidin dari kalangan imam ahli sunnah yang membongkar akidah yang menyimpang, membersihkan Islam dari apa? Segala yang disusupkan. Ya, segala yang ditambahkan. Ya, para mujahidun, orang-orang yang berjihad menjaga kemurnian agama Islam. Ya, sehingga disingkap hakikat orang-orang yang membuat ajaran-ajaran bid'ah yang disusupkan dalam Islam. Ya, para a'immah bangkit menjelaskan. Ya, ternyata akidah Al-Qur'an adalah makhluk itu bukan dari Islam sama sekali. Ya, bukan, tidak pernah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW akidah ini. Ya. Demikian juga tidak pernah diajarkan oleh para sahabat khalifah Rasidun, tidak pernah mengajarkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai memaksakan Al-Quran makhluk kalau enggak dibunuh seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad Al-Khalifah. Ya. Siapa? Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Dalam keadaan apa? Enggak pernah terjadi. Ya, akan tapi ternyata munculnya di akhir-akhir generasi apa? Tabi'in. Ya, seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ya, kemudian apa? Mengajarkan pemikiran seperti ini dan dipopulerkan oleh Jahm bin Safwan. Sehingga apa? Tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga khilafnya, khilaf yang gharu mu'tabar, khilaf yang enggak teranggap dalam Islam. Ya, masalah Al-Quran, kalamullah atau makhluk, memang pernah terjadi khilaf. Ya, antara ahlu sunnah dan ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah. Tapi khilafnya tidak seperti khilaf yang masalah kunut subuh. Atau khilaf masalah menggerak-gerakkan jari. Ya, atau khilaf masalah apa? Barakallahu fikum. Ya, masalah-masalah ibadah yang lainnya. Ya, ketika sami Allahu liman hamidah sedekap atau irsal tidak sedekap. Ya, bukan khilaf yang masalah seperti itu, tapi khilaf dalam permasalahan antara apa? Iman dan kufur. Ya, karena kalau meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah meyakini akidah kufur, akidahnya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ya, jadi jangan terkecoh dengan ucapan manusia-manusia di zaman sekarang. Asy-Syaikh Hafizahullah mengingatkan kita, Asy-Syaikh Dr. Shalal Fauzan Hafizahullah mengingatkan kita, ya, di sini faqad zaharat, ya, zahiratun al-an, muncul fenomena sekarang ini. Yaqulun, mereka mengatakan al-mas'alah khilafiyatun, masalah ini masalah khilafiyah. Dianggap masalah kayak kunut subuh, ya. Kayak ya, berzikir dengan jari yang seperti ini atau berzikir dengan biji-bijian, ya, masalah-masalah yang sederhana kata mereka. Indal ikhtilaf al-muttafa' dalil, kata beliau. Tapi ketika sedang terjadi ikhtilaf, perselisihan, yang diikuti adalah dalil. Fama tu'ubbidna bi khilafin nasi wa aqwalin nas, maka tidaklah kita, ya, disuruh beribadah untuk menyelisih manusia atau menyelisih pendapat manusia. Ba'al tu'ubbid nabi dalil, bahkan kita ini disuruh beribadah dengan dalil. Ya, bukan untuk taklid ikut-ikutan atau mengikuti kebanyakan manusia atau mengikuti kebanyakan tren yang sedang ada sekarang ini, yang lagi viral sekarang ini. Tidak. Kita beragama, kita beribadah kepada Allah itu dengan dalil Al-Kitab wa Sunnah. Ya, bal tu'ubbid nabi dalil, bahkan kita ini disuruh beribadah dengan dalil. Fana'ridul khilafa ala dalili, maka kita hendaknya menimbang khilaf tadi dengan dalil. Oh, ada perselisihan seperti ini. Dalam segala khilaf, dalam segala perselisihan, ya, kembalikan kepada dalil. Termasuk dalam permasalahan fiqiyah, permasalahan ibadah, ya, permasalahan apalagi masalah akidah yang prinsip semacam tadi, kembalikan kepada dalil. Fama qama alaihi dalilu fahuwal haqq, maka apa yang didukung oleh dalil maka itulah kebenaran. Wa ma khalafa dalila fahuwa al batilu, madan yang menyelisih dalil maka itu adalah kebatilan. Ya, wallahu lam yatrukna lil ara'i wal aqwali wal khilaf, dan Allah azza wa jalla tidak pernah membiarkan kita untuk mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti perkataan-perkataan, dan mengikuti perselisihan-perselisihan. Bal qala, bahkan Allah azza wa jalla memerintahkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul, maka jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 59. Jadi Allah tidak membiarkan kita untuk berada dalam perselisihan. Ya, Allah tidak membiarkan kita untuk mengikuti pendapat siapapun, pribadi-pribadi atau ucapan-ucapan siapapun. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita jangan sampai kita mengikuti kebanyakan manusia. Ya, mentaati kemauan banyak manusia, mayoritas manusia. Ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Kalau engkau mentaati, kalau engkau wahai Muhammad, ya, mentaati mayoritas, kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya manusia yang banyak tersebut akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Ya. Jadi yang menjadi parameter bukan kebanyakan orang. Ya. Bukan mayoritas orang. Tapi yang menjadi parameter kebenaran di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Sehingga kalau lagi ada perselisihan, kembalikan kepada dalil. Ya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Kemudian Syekh membawakan dalam surat Syura ayat 10. Maka apapun yang kalian perselisihkan, apapun yang kalian perselisihkan padanya dalam suatu perkara, fahukmuhu ilallah, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi, yang demikian ini adalah perintah dari Rabbku, dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya saya bertawakal, hanya kepadanya saya kembali. Subhanallah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada syariat. Ya, jangan dikembalikan kepada apa? Pendapat kita. Jangan dikembalikan kepada kebanyakan manusia. Jangan dikembalikan kepada mayoritas kebanyakan keinginan manusia. Tapi kembalikan kepada Al-Kitab was Sunnah. Walaupun yang mengikutinya sedikit. Walaupun yang memegang pendapat tersebut sedikit. Ya. Fayajibu raddu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Maka wajib untuk mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Fayukhudhu ma qawma alaihi dalil. Ya, dan kita wajib, dan wajib diambil apa yang didukung oleh dalil. Wa yutrak ma khalafat dalila, dan wajib ditinggalkan apa yang menyelisih dalil. Ya, wajib ditinggalkan apa yang menyelisih dalil. Ya, subhanallah. Masalah Al-Quran kalamullah, dalilnya sangat jelas. Ya, sudah disebutkan di surat At-Taubah. Ya, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma kalamullah. Kalau ada seorang musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah. Sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an apa? Kalamullah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ya, ini dalil yang sangat jelas, Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Ya, demikian juga Al-Qur'an kalamullah, ya. Dari segi apa? Allah Azza wa Jalla berfirman dengannya, berkata dengannya, ya, berbicara dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Khotaliman rahimani wa rahimakumullah, sehingga dalilnya sangat jelas. Ya, dalilnya sangat jelas. Para sahabat ya menjelaskan demikian. Para tabi'in menjelaskan demikian. Para imam-imam ahlu sunnah menjelaskan demikian. Tayyib, ya, dalil dalam keadaan menyebutkan seperti ini. Ya, adapun setelah yang diteliti pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal ternyata itu adalah diambil dari pemikiran seorang yang ya beragama Yahudi, Labid ibn al-Aqsam, bahkan tukang sihir yang pernah mensihir Rasulullah SAW. Tayyib. Jadi kembali ke sini, ya, kita wajib berpegang dengan dalil. Dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ketika ada perselisihan apapun, ambil yang sesuai dengan dalil. Amma alladhi ya'khudhul qawla alladhi yuwafiqu hawah aw syahwatah. Adapun orang-orang yang mengambil pendapat alladhi yuwafiqu hawah, yang mencocoki hawa nafsunya, asyahwatahu, atau mencocoki syahwatnya, walau khalafat dalil, walaupun itu menyelisih dalil, fahadha dhalun, maka ini adalah orang yang sesat. Jangan sampai seperti ini. Ya, ada orang ketika berselisih, dalilnya sudah jelas, dalilnya sudah sangat nyata, ternyata dia justru mengikuti hawa nafsunya, dia justru mengikuti ya perkara yang menyelisih dalil, ya, dia karena mengikuti syahwatnya, maka ini namanya orang yang dhalun. Ya, hadza ya'budu hawah, ini menyembah hawa nafsunya. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Beribadah menyembah hawa nafsunya. Ya, afaraita man ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allah ala ilmin. Tidakkah kamu melihat ya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ya, artinya dia mengukur kebenaran itu semata dengan hawa nafsunya. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Fa adallahu Allah ala ilmin. Allah akan sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah akan kunci mati pendengarannya dan hatinya. Ya, wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, Allah akan jadikan dalam matanya, penglihatannya ada penutup. Famayahdihim mim ba'dillah, siapa yang akan bisa memberikan hidayah kepada mereka kalau Allah sudah sesatkan seperti itu? Siapa yang akan bisa memberikan hidayah kepada mereka kalau Allah azza wa jalla sudah kunci mata hatinya, kunci penglihatannya, telinganya? Subhanallah. Sebabnya kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Sehingga kita semuanya wajib menginjak hawa nafsu kita di bawah kaki-kaki kita. Ya, injak hawa nafsu. Ya, junjung tinggi dalil Al-Kitab wa Sunnah. Ya, angkat tinggi-tinggi Al-Kitab wa Sunnah. Ya, muliakan, agungkan Al-Kitab, ya, kalamullah, Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pegang kuat-kuat. Ya, adapun yang selain daripada itu, apalagi hawa nafsu kita, maka kita harus tundukkan, ya, kita harus kalahkan. Ya, ammal ladzi ya'budullaha fa ya'khudhu alladzi qama alaihi dalil. Adapun orang yang beribadah kepada Allah, hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu, ya. Para hamba-hamba Allah, maka mereka mengambil perkara yang sesuai dalil. Walaupun kadang merugikan pribadinya. Walaupun kadang merugikan ya dirinya, merugikan dunianya. Tapi ketika dia mengikuti dalil, ya, maka dia berarti sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengikuti dalil walaupun kadang dia harus menyelisih apa? Hawa nafsunya. Karena memang orang hidup di dunia itu harus mengekang hawa nafsunya. Seorang yang ingin masuk surga, maka dia harus apa? Mengalahkan hawa nafsunya, menahan dari ya, menahan hawa nafsunya. Ya, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, lalu dia pun menahan hawa nafsunya. Dia tundukkan hawa nafsunya, dia injek hawa nafsunya. Ya. Dia tahan. Maka orang-orang yang seperti ini apa? Fainal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembalinya buat dia. Subhanallah. Sehingga seorang yang beriman, seorang yang beribadah kepada Allah, para hamba-hamba Allah, mereka berusaha mengekang hawa nafsu, mengalahkan itu semuanya demi mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Ya, dia dalam keadaan apa? Ya khudzul ladzi qama alaihi dalil minal kitab wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa mengambil perkara yang sesuai dengan dalil dari Alkitab wa Sunnah, ya, dan dia berusaha untuk mengalahkan yang lainnya, walaupun kadang dia harus berhadapan dengan kebanyakan manusia. Ya, inilah mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam permasalahan Al-Quran kalamullah, ya, walaupun banyak yang menyelisihinya, walaupun banyak orang-orang yang berpendapat yang menyelisih pendapat ini, mereka mengatakan Al-Quran makhluk, atau permasalahan khilaf ini khilaf yang sepele, enggak usah lagi di ya, jelaskan, enggak usah lagi diperdebatkan. Ini permasalahan yang berbahaya, ya, orang-orang yang berusaha apa? Mukhadzirin, ingin menggembosi prinsip yang sangat prinsip yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan para sahabatnya, tapi hendak digembosi dengan mengatakan ini khilaf yang sudah biasa dari sejak zaman dulu, enggak usah lagi dipermasalahkan. Maka ini orang-orang yang berbahaya, ya, kita harus mewaspadainya. Bahkan kita harus menegaskan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, para a'immah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Seperti Al-Imam Ahmad, ya, dan juga para sahabat yang disebutkan oleh Amr bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Tayyib, demikian yang bisa dibahas pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah alam suha.